Filipi fasala enatke. Lema denje waigo hatni magwe. Miktem temmu munege, mustimo tio hakti itia butke manenen mamimbuagar, mak tio hanam nenmo kugestie desikremumu. Yanwege klobage, odek mabogay aksialik, mak bumak batigaite. Eine mitil matakpwe, ode miala yamwa gumukmuga gumarmare aduagun. Paulus wasis nurat mano siliauti irmia tohak maminti Filipinare. Hatni magwa eudia morsintike. Kalralakwe kralage ma guten toha miruma gete miilir. De mustimo mirune metral sasamge kalim tiohak ti itiebut kede. Ode liagwa sunsugoso. Oine mundil mangwaria moriau. Lema deguten man sualu buah meteru desmia retiral sasamge. Kali deruge raljau sirma rsalu giadwe. Tigaria aramia brita briteraskene. Sirnege rola denen Clemens yor irsialik magaria manurian mekredagun. Irjesi kremu mune hulasoge ges anitareti wasi kitab kede. Kitab desige kania kitab mormiorifke. Lema dewa igo hatni magwe. Sebu jagine kremu stimo mimukmuga mimarmarae kali metral sasam gemior itiebut Yesus kede. Denje tuanuk tie huruk ma mustimo mimukmuga mimarmarae bo. Ode mustimo miala ral lublubke ma irre mumune rewasim ral erasare. Odem nienas, lema sosobonyo itiebutke miade. Lemade kete ralamire kaganti nam saita saibo, de mustimo msiambayan, odem sialageraske bati hula sogwe, tinam eraso atyat maditi wasim morimorif nekre mumu. Ode mial rala mikrala narebati hula sogwe, mamliosu nam matol tiye nekreti, ode miten ma sialuge. Kolnye miala koljes, desigo ana hula sogwe yalwasi inagairas ketie. Inagairas desige, ana jala rala mirema kelertega, mageten regan namit namit de. Kali einege metral sasamge miori tiebut Yesus Kristus kede. Ode analema bisama mriegan na mieti goljabeiti kele ratega rala mirene. Lema denje waigo hatni magwe. Len lakus wasigo atiahnye desigo guten magete mreganti namatiata relik. De mustimo jagi-jagine mregan nam erasarebo. Nege namam laire, odek tela nel nyerire, odek tela eras irire raala no ratamolunare, odek tela raala ma irire raseak mo raleru nekre. Nege mustimo mregan nam desikrek miesan bo. Lemade mustimo mliagutan tioha nam saita sai kuajar tiedes, ode tun mito moluo nam mial tos toha yanwekre. Mustimo mialagola dagun. Kolnye mialagol jes, desige moana hula soge yor miktem temumu, ode yalwasi inaga erasketi edagun. Paulus sialageraske bati hula sogue, tikiali Filipinare rasalugine. Waigo hatni magwe. Kumukmuga gumarmara ya uksialik. Odek swalageras kebati itie butke. Kali biar ma tasali itia klenge sosode. Keske delema mimluak ma sialugiau. Denje miosaguban maya huruk. Mlabiai no gyalamo minene nasiau. Keske delema gia klelantie. Mam syusu wasimera sa anamisalugian me. Odegetem regano tuanu koljes, Kali anagia e namduma tiol maya ungora. Lima gol jis. Kali gajar mak komande. Tikte lai raso acat nekre. Desiga ogumuk muga yabu. Denje gumorif nege. Kolnye maus mayau. Ta mabwe mayau. Detele mamo. Kumlar tak besur. Ta tikte lai raso acat salik. Saita sai. Desigo kajar ma komande ma gumuk muga yabu. Lema denje ti saita saibo, yanwege bisa ma kalja uralak kwe manenen ti Yesus Kristus ke. Kali ine inal maljaga kwe mayanwe. Ode biar ma goljes, keskede einege ralamire eras, manen mon sialuga yamwane. Di masunggo gida nayanwe. Waigo hat nimak Filipie. E nege miesanah miehohe. Giwat kuwa berita-beriteras ketie. Mak teyo giwat kalamak betik toha propinsi Makedonia ge. Mak suar wasik lak-lagut kebay lulgue. Desigo le magiga irima tohak manusia nusalik. Marsalu giatwi nam gubuare. Delen la Filipina rem miasa nam sialu gayabu, nege miasa guban mayau, mak sialu gayau, ti gua berita, beriteras ke ti irsiali garene. Ode giat ku mintinus Tesalonika ge, desigo lema miasa guban ge klat sam mayabu, de miasa klaruo klatel mayaduagun. Den jege temreganok tuanu koljes, kalik buma anam sialu giahuruk. Lema goljes. Dektuanu koljes, kali pumahula sogeyal eras ke tiye ma maus tiye, kali einege nen mon sialuga ya huruk mane. Manam mio sama ya mua Epaphroditus ine desikre kalmumude, negek tio hayamo bilak dagun. Magal makbuak nam matul mayau nekre ma maus mayadwe. Ode nam mio sa desikre daguno, Yala hula sogera lage ma gimuk mugai. Kola dene hea la raih ma gihonan telasne ma rabarti hula sogwene. Hula sonege ine gu sagitil ode guo uti ine. Ode golnye namsaik tiol tie desigeo inege anayal tie mumu. Ode yal tie nege Yosuasim malulia lema gimbres elikne. Kali einege metral sasam ge mior Yesus Kristus kede. Denge miamatak temtem tleru itiamat hula sugu anige nini nam. Amin. Paulus Yosuasi atyakie. Waigo hat nimagwe. Kosa wasik salam geti hula sugu asi irire. Nege iria matohak ti Yesus Kristus maminti Filipi desmiumu. Ode itwa ito itihat nimat matohak manuria atwine rosa wait salam getie dagun. Ode hula sogwe wasi iria maminti nus Roma ne mumu nege rosa wait salam getie. Matigial irmia tohaga makariati kaiser ge wasi senyekre rosa wait salam getie dagun. Lemada guten ma eras manus itiebut Yesus Kristus ke geormik temtem mumu. Teige desje.